akal, halal. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa tidak boleh memakai pakaian ini, tidak boleh pakai jenis ini, tidak boleh pakai warna ini dan seterusnya, maka dia harus membawa dalil. Nah, ini dunia, ya kan? Nunggu larangan apa nunggu perintah? Nunggu larangan, mana larangan? Mana larangan pakai kain jenis anu, jenis ini? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, maka jangan diterangkan. Gitu. Sebut saja, jangan memakai pakaian yang kira-kira bisa mencetak tubuh. Itu saja. Jangan bilang, jangan memakai pakaian dari jenis kain anu. Ini syariat. Ini bahaya. Orang awam mendengarkan nanti akan mengatakan haram memakai pakaian anu. Ini bahaya. Ya, terangkan saja. Hindari pakaian, hindari kain yang bisa mencetak bentuk tubuh dan perutnya. Jangan disebut jenisnya. Nanti biar orang awam berpikir sendiri, ya kan? Oh, ini berarti tidak boleh. Karena ini syariat, maka kita harus berhati-hati. Lebih baik diam daripada berbicara sesuatu tanpa ilmu. Ya. Allah marah ketika hambanya menghalalkan yang haram. Ada yang haram dihalalkan, Allah marah. Allah lebih marah kalau ada hambanya yang apa? Mengharamkan yang halal. Lebih marah lagi karena menyaingi Allah. Menyaingi Allah. Maka tidak boleh. Ya, lebih marah lagi, lebih murka lagi. Yang satu syahwat, yang satu subhat. Mana yang lebih disukai oleh iblis? Syahwat apa subhat? Subhat. Gitu ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini hanya ada satu fawaid, yaitu pembahasan tentang boleh apa tidak memakai pakaian merah. Ya. Beliau membawakan ada 8 qaul. 8 pendapat ulama. Dan beliau memilih mana di antara 8 itu yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran. Yang pertama, al-jawazu mutlaqan, boleh secara mutlak. Ini pendapat pertama. Bolehkah memakai pakaian warna merah? Pendapat pertama, ini belum sampai kepada kesimpulan beliau. Pendapat pertama, al-jawazu mutlaqan, boleh secara mutlak. Mau pakai jenis apa, model apa, merah seperti apa dan seterusnya, pokoknya mutlak boleh. Pendapat ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Tulah bin Ubaidillah, Abdullah bin Ja'far, Al-Bara' bin Azib dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian para tabi'in di antaranya menantu Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyab, Al-Laqai, Al-Sya'bi, Abu Kilabah, Abu Wa'il dan lain-lain rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini pendapat yang pertama. Mana dalil? Ya. Nabi memakai pakaian merah berarti boleh secara mutlak. Ya. Yang kedua, al-man'u mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Berarti bertentangan antara yang pertama dengan yang kedua. Pendapat pertama dengan pendapat kedua jelas sangat bertentangan. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Yang satu mengatakan mutlak boleh, yang satu mengatakan mutlak tidak boleh. Haram. Mana dalilnya tadi? Ya, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mayasil hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian merah. Pendapat yang ketiga tidak disukai, makruh. Ya. memakai pakaian mirah yang tidak diceluk. Gitu. Antum tahu sibukok celuk ini menyebabkan warna itu menjadi terang, kuning-kuning sekali, hijau-hijau sekali, merah-merah sekali. Nah, ini yang tidak disukai atau haram. Pendapat keempat, tidak disukai kalau tujuannya untuk hiasan syuhrah agar dilihat orang, menarik perhatian, tapi boleh dipakai di dalam rumah. Pendapat kelima, yajuzu labsu ma kana tubiga ghadruhu thumma nusi. Boleh yang pakai celup tetapi kemudian ada tambahannya, ada bordirnya, ada tambahannya, ada motifnya dan seterusnya. Ya. Yang keenam, istisnaun nahyi bima yusrafu bil mu'attar. Yang tidak boleh adalah yang dicelup khusus dengan mu'attar. Ini cara celup tertentu yang mungkin tidak ada di negeri kita, ya, jenis-jenis mencelup. Nanti akan diterangkan oleh beliau bahwa pendapat ketiga sampai ketujuh ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Ya. Kemudian kita ikuti bagaimana penjelasan beliau. Wa awla al-aqwal bil qabul al-aqyam. Wa ala dhalika tunzal al-ahadith al-warida fil hilla al-hamra. Beliau memilih pendapat bahwa boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa hullah hamra yang dimaksud adalah pakaian yang ada warna merahnya, yang ada motif merahnya, yang ada garis merahnya. Ya. Ini pendapat Ibnu Qayyim dinukil oleh beliau dan beliau mengambil pendapat ini saja. Karena apa? Karena beliau berpegang pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas melarang memakai pakaian yang merah. Merah yang secara apa semuanya gitu. Apalagi yang dicelup, yaitu yang terlalu mencolok, ya. Ini tidak boleh. Adapun ada warna merahnya pun. Ya. Saya kira hanya itu yang dibahas oleh beliau, tidak ada poin lain. Kita lanjutkan 782. Wa an Abi Zuhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ini ucapan Wahab bin Abdullah. Wa huwa bil Abta. Yaitu berada di satu tempat Al Abta. Kata beliau, kata Salim, kira-kira satu mil dari Mekah, ya, dari Mina. Satu kuadra mil min Mina. Fi kubbatin, beliau waktu itu berada di kemah lahu hamra yang berwarna merah, ya, kemah yang berwarna merah min admin, dari kulit yang sudah disamak. Kita tahu bahwa kulit dari bangkai itu boleh kita manfaatkan asal sudah disamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat yang akan membuang bangkai, bangkai kambing. Nabi mengatakan, kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa dibuang? Sahabat ini menjawab, ya Rasul, ini bangkai. Bukankah haram? Nabi menjawab, yang haram adalah dimakan. Yang haram adalah dimakan dagingnya. Adapun kulitnya bisa dimanfaatkan, yaitu dengan disabak. Ya. Nah, kemah ini terbuat dari kulit yang sudah disabak. Nabi berada di situ di kemah. Fakharaja Bilalun biwudhu'ihi. Lalu Bilal radhiyallahu an keluar dengan membawa wudu. Apa wudu? Tempat air wudu. Tempat air wudu namanya wudu. Famin nabihin wa na'ilin. Di mana air ini bergoyang kutlak seperti sesuatu, ya. Artinya bukan air yang dijaga, tidak boleh tersentuh oleh siapapun, tidak boleh dikobok dan seterusnya, ya. Ada percikan, ada bekas-bekas gitu. Air ini. Dan ini disaksikan oleh para sahabat termasuk Abu Duhaifah Wahab bin Abdillah. Nanti akan dibahas oleh beliau batilnya ucapan tidak boleh memakai air mustakmal. Berkali antum masih ingat pelajaran di SD, berkali ya di SMP, bahwa air ada air mutlak, air ada air mustakmal, ada air mustakmal. Yang boleh dipakai berwudu hanya air mutlak. Adapun air mustakmal tidak boleh dipakai, yaitu air bekas. Misalnya saya wudu, lalu bekas wudu saya ini masuk ke ember, gitu. Ember yang ada airnya, ini kan bekas. Berarti dia tidak boleh dipakai lagi. Ini dibantah oleh beliau dalam fawaidnya nanti berdasarkan dalil ini dan dalil-dalil lain. Di mana Aisyah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tanpa gayung, tanpa pancuran, tetapi beliau masukkan tangan beliau ke ember, ke bejana yang ada air, tentu dikobok. Iya kan? Dulu kita mendengar guru-guru ngaji kita mengatakan air tidak boleh dikobok, ini mustakmal, enggak sah. Harus mancur. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan wudu dengan disaksikan oleh Aisyah, ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Setelah itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemah dan beliau memakai hullah tadi. Memakai pakaian yang sejenis atas dan bawahnya setelan hamra berwarna merah. Ka'anni anduru ila bayadi saqihi. Seolah-olah aku melihat bagaimana putihnya betis beliau. Putihnya kedua betis beliau. Seolah-olah aku masih melihat. Tentu ketika Abu Juhaifah menyampaikan hadis ini kan Nabi sudah wafat. Peristiwa ini sudah belasan tahun yang lalu. Tapi karena terkesannya dengan pemandangan itu, Abu Juhaifah mengatakan ka'anni andur. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatawaddo, lalu Nabi berwudu. Wa azana Bilal, dan Bilal azan. Bilal azan. Ya, ini walaupun di Mekah, tapi yang azan Bilal. Ya, kita tahu di Mekah ada muadzin sendiri, siapa? Abu Mahdura. Terkenal dengan azan Abu Mahdura. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulang lagi syahadatnya. Ya. Ini azan Abu Mahdura. Sunnah. Sunnah diamalkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ya. Pernah diamalkan di masjid di Manggarai, Sawah Lunto, Geger. Ya, kaum muslimin azan seperti ini. Ya, ini sunnah. Mengenalkan sunnah kepada kaum muslimin adalah hak. Mengenalkan sunnah di saat sunnah itu mati, ini pahala besar. Ya, resikonya tentu besar. Kira-kira 9 tahun yang lalu ya di masjid ini menghidupkan sunnah azan subuh 2 kali. Ya. Tidak tahu masih ada apa tidak. Ya. Jadi azan subuh 2 kali sunnah. Di saat sunnah ini mati, tidak ada kaum muslimin yang mengamalkan. Nah, jika antum tahu yakin ada sunnah yang mati lalu antum amalkan, ini pahala besar. Apalagi banyak yang mengikuti, berarti menghidupkan lagi. Menghidupkan lagi. Ya. Tentang tahriful usbu. Ini mati tenggelam. Dihidupkan lagi oleh Syekh Al-Albani. Ya, telah tidak dikenal oleh kaum muslimin selama ratusan tahun dan banyak, dan begitulah ulama. Ini yang dimaksud bahwa para ulama setiap 100 tahun sekali Allah bangkitkan man yujadidu dinahu, seperti membangkitkan lagi sunnah yang sudah terkubur, yang sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Ya. Seperti ketika azan mengganti hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum. Ini bagian dari sunnah. Apabila dihidupkan, maka pahala besar. Nabi berwudu dan Bilal azan. Waja'altu atatabba'u fahu. Aku melihat mulut Bilal. Aku perhatikan mulut Bilal. Abu Juhaifah. Saya kira masih muda waktu itu. Memperhatikan bagaimana Bilal azan. Mulutnya komat kamit mengucapkan azan. Hahuna wa hahuna. Begini, begini diterangkan. Yaqulu yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Gitu. Hayya 'ala shalah, ke kanan. Hayya 'ala al-falah, ke kiri. Sunnah bagi muadzin untuk menghadap ke kanan, kemudian menghadap ke kiri di lafaz hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah, bukan dari awal. Ya. Dan kita tidak tahu apa hikmah di balik itu. Ya. Orang kadang-kadang mengira-ira, itu kan biar kedengaran saja ke kanan, biar yang sebelah kanan dengar, ke kiri, biar yang sebelah kiri dengar. Kalau sekarang kan pakai pengeras suara, sama aja, ya. Mau belok ke kanan, belok ke kiri, orang yang di kanan kiri, ya tergantung speakernya menghadap kemana. Ini rokyu, rokyu yang tidak kuat. Karena apa? Kalau betul tujuannya itu, kenapa hanya ala sholat saja? Kenapa tidak dari awal sampai akhir? Kan gitu. Kalau tujuannya seperti itu, tentu dari awal sampai akhir. Ya. Thumma rukizat lahu anazah. Kemudian ditancapkan tombak, tombak kecil. Ditancapkan tombak kecil setelah Bilal selesai azan. Untuk apa? Untuk sutra. Fataqaddama fa shalla. Lalu Nabi mendekati tombak itu dan salat di situ. Berarti salat memakai sutra bagi imam harus. Ya. Jangan ditinggalkan imam memakai sutra. Ada perselisihan dalam hal ini, tapi saya kira ini pendapat yang kuat bahwa memakai sutra harus bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri. Adapun bagi para makmum tidak perlu. Ya, masing-masing pasang sutra, ya, tidak perlu. Ya. Atau yang masbu. Hari ini kita saksikan sebagian ikhwan kita ketika masbu cari-cari sutra. Ya, ke kanan, ke kiri, ke depan. Gitu. Ini perlu dalil karena ini ibadah, ya kan? Harus ada dalil. Tidak cukup dengan yang namanya salat harus pakai sutra. Saya kan sudah tidak makmum lagi karena imam sudah salam, artinya masbu. Ya berarti saya harus pakai sutra. Ini tidak cukup. Ya, harus ada dalil. Betulkah para sahabat melakukan seperti itu? Menurut antum, kira-kira ada enggak sahabat yang sholatnya masbuk ketinggalan? Selama berapa? Selama, taruhlah di Madinah 10 tahun. Adakah? Ya tentu ada. Ya. Tidak mungkin tidak ada yang masbuk, pasti ada. Nah, ketika ada, tentu ada riwayat. Tentu ada riwayat bahwa ketika sahabat itu masbuk, entah satu rokaat, dua rokaat, maka setelah dia berdiri, lalu dia cari-cari sutroh ke kiri, ke kanan, atau meletakkan apa dan seterusnya. Nah, ini harus ada keterangan seperti itu. Kalau tidak ada, ya sudah. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, karena mereka kan lebih tahu daripada kita. Mereka lebih benar pengamalan agamanya, sholatnya, cara berjamaahnya daripada kita. Ada dalil seperti itu, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, sudah. Ya. Jadi tidak cukup kita dengan dalil umum saja. Ya. Apalagi ditambah dengan dalil bahwa sutroh imam adalah sutroh makmum gitu. Artinya makmum tidak perlu pakai sutroh, walaupun dia sudah tidak makmum lagi, kan dia meneruskan. Ya, berarti tidak perlu. Kecuali untuk menghindari kemudharatan, misalnya ada yang mau lewat sementara di kiri kita 10 cm ada tiang, nggak boleh lah geser ke kiri agar orang bisa lewat gitu. Bagaimana membawa benda untuk jaga-jaga nanti sutroh masuk, sama ini tidak ada riwayat. Ya. Tidak ada riwayat para sahabat mempersiapkan sutroh kalau buat nanti kalau masuk. Ya. Saya pernah melihat seseorang masuk dan dia sudah menyiapkan. Ya. Di depannya itu sudah disiapkan meja kecil. Kebetulan masjid itu ada meja ditaruh di situ. Ini butuh dalil, karena ini ibadah. Dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, butuh dalil. Contoh dari Rasul dan para sahabat. Kecuali jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, semuanya dari alif sampai ya butuh dalil, enggak. Dalil satu dua kemudian diikuti oleh pemahaman. Ya. Adapun ibadah makdoh, sholat, berdoa, melempar jumrah, mencium hajarat wad, ini dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir, semuanya butuh dalil. Tidak boleh ada ra'yu, tidak boleh ada kias dan seterusnya. Semuanya dalil. Semuanya ada contoh dari Rasul dan para sahabat atau kita. Ya. Ini berbeda dengan jual beli, sedekah, nolong orang. Ini tidak semuanya harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah dulu sedekah apa pulsa misalnya, ya. Kita berpahala sedekah pulsa sama teman kita, sama guru kita, sama orang tua kita, berpahala insyaallah. Ya, jangan katakan sedekah pulsa bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sedekah uang saja, ya. Karena itu bukan ibarat makdoh. Jadi akal boleh masuk di situ. Ya. Nah, nanti lebih jeli lagi bagaimana masuk dalam ibarat makdoh, tetapi ini goyru makdoh sebetulnya. Apa misalnya? Menyuruh makmum lurus dan rapat. Makdoh apa goyru makdoh? Tentang lurus dan rapat jelas makdoh. Sholatnya, takbir, ruku, sujud, semuanya makdoh. Nah sekarang, imam menyuruh makmum untuk lurus dan rapat, bahu dengan bahu menempel, mata kaki dengan mata kaki menempel. Ini makdoh apa gue ini makdoh? Jawabnya? Yang menjawab makdoh berarti tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Saudara-saudara lurus rapat, enggak boleh, bid'ah. Nabi enggak pernah pakai saudara-saudara lurus rapat. Ya. Apalagi ditambah yang bawa handphone, tolong matikan. Oh, bid'ah lagi. Ya. Nggak ada Nabi sebelum sholat bahas handphone. Ya. Nah, ini yang mengatakan makdoh. Adapun yang mengatakan ghairu makdoh, bebas. Bebas. Ini ghairu makdoh. Ya, maka mau pakai bahasa Arab, kalau jamaahnya orang-orang Arab, bahasa Indonesia, jamaahnya orang-orang Indonesia, ya seperti ini. Ya, bahkan lebih dari itu mengingatkan apa yang perlu diingatkan agar sholatnya tidak terganggu dan seterusnya seperti suara handphone. Ini boleh, karena ini bukan mahdoh. Ya, seperti pembahasan tadi, yang mahdoh kan dari takbir sampai salam. Ya, sebelum takbir, wayu makdah. Ya murru baina yadain al-kalbu wal-himar. Kemudian ada anjing, ada keledai lewat di hadapan beliau, lewat di hadapan sutra itu. La yamna, Nabi tidak melarang, Nabi tidak menghalangi. Ya. Ini berbeda dengan riwayat lain bahwa Nabi sholat di hadapan beliau tertancap tombak, kemudian ada kambing yang mau lewat antara beliau dengan tombak itu, antara tombak dengan beliau. Nah, maka beliau maju, ya, menempelkan badannya ke tombak itu sehingga kambing lewat di depan tombak. Nah, ini apa? Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa anjing kemudian himar, keledai lewat di depan tombak itu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Seandainya tidak ada sutrohnya, maka batal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Batal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwa salat akan batal ketika dia tidak memakai sutroh dilewati oleh tiga hal. Apa? Iya, himar, keledai, kemudian anjing hitam, satu lagi wanita yang sudah haid. Ya, bukan wanita haid, bukan. Wanita yang sudah haid. Artinya wanita dewasa. Maka anak kecil perempuan tidak membatalkan. Tidak membatalkan bukannya kita biarkan. Lihat kambing tadi. Seandainya Nabi membiarkan kambing itu lewat tepat di hadapan beliau dengan sutra, maka sah salat beliau tidak batal. Karena ini kambing, bukan anjing hitam. Tetapi tetap dilarang oleh beliau, dihalangi oleh beliau. Dari sini keluar hukum bahwa jika kita salat, jangan sampai ada apapun lewat di depan kita. Mau orang dewasa, mau anak kecil, mau kambing, mau kucing, mau apapun. Ya, kecuali yang tidak sanggup lah, semut, ya, apa yang kecil-kecil kan kita enggak sanggup, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kucing kan bisa kita halangi. Ya. Orang yang mengatakan anak kecil tidak apa-apa, keliru. Lihat kambing. Kambing dihalangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi anak kecil. Ya, maka tidak boleh kita biarkan anak kecil lewat di depan kita yang sedang sholat. Sekaligus kita ngajarin anak-anak kita untuk tidak melewati orang yang sedang sholat, karena itu dosa besar. Saking besarnya dosa itu, jika orang tahu dan dia tidak bisa kemana-mana kecuali harus melewati orang yang sedang sholat itu, maka pasti dia mau menunggu, bersabar menunggu walaupun 40. Sudah disebutkan apakah 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Nabi hanya mengatakan 40. Seandainya 40 hari sudah cukup, menunjukkan betapa besar dosa. Lebih baik saya nunggu 40 hari daripada saya melewati orang yang sedang sholat itu. Ya, karena besar sekali dosa. Ya, muttafaqun alaih, hadis sahih, wa al-Bukhari dan Muslim. Fi kulli hadis. Yang pertama, jawazus salati fi tsaubil ahmar. Bolehnya salat dengan memakai pakaian merah. Ini boleh. Walaupun merah tertentu terlarang seperti tadi, polos dan celup, tetapi bukan berarti bahwa merah yang lain juga terlarang. Dan ini tidak ada perbedaan antara salat dengan di luar salat. Ya, sebagian kaum muslimin membedakan. Misalnya kalau tidak sholat boleh isbah, kalau sholat tidak boleh isbah. Ini keliru. Larangan isbah tidak ada hubungannya dengan sholat. Sholat tidak sholat, seorang muslim diharamkan berpakaian isbah, tidak ada hubungannya dengan sholat. Sebagian saudara kita membedakan. Maka kalau mau sholat duduk, ya, selesai sholat dilepas lagi. Ya, ini keliru. Tidak ada perbedaan. Ya. Begitu juga memakai sutra, memakai emas, tidak ada perbedaan. Ya, keliru kalau orang mengatakan dalam sholat lepas dulu emasnya. Baik. Sholat tidak sholat, seorang laki-laki tidak boleh memakai emas sutra. Ya. Maka tidak tepat orang yang mau sholat kemudian melepaskan beberapa hal, misalnya dompetnya, misalnya apa milik dia, dengan keyakinan bahwa ini lebih baik, ya. Jadi, kecuali urusan dunia, ya, kurang nyaman saja boleh. Kalau ada keyakinan bahwa itu lebih baik, tidak boleh. Karena baik dan tidak baik harus dengan dalil. Kemudian jawazul isti'anati 'inda al-wudu bil ghair. Bolehnya minta tolong kepada orang lain dalam hal berwudu. Ini boleh. Ada subhat kalau ibadah jangan minta tolong. Ya. Kalau mau akikah jangan bantuan orang lain. Harus uang kita. Ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Ada saya istri saya melahirkan anak hari ketujuh, saya tidak bisa beli kambing, lalu ada saudara saya atau teman saya nolong saya nih kambing buat akikah, nih uang buat beli kambing, boleh kan? Boleh. Ada subhat? Tidak boleh, harus usaha sendiri. Ini keliru. Yes. Jadi menolong dalam hal ibadah boleh. Yes. Saya kurban, kemudian saya melihat tetangga saya kayaknya ingin korban tapi nggak punya uang, nggak punya kambing. Nih, kalau saya akan mau korban, boleh kan? Tentu boleh. Nih, kalau mau beli kambing nih, uang 2 juta, 3 juta, boleh. Ya. Mau umroh, mau haji, semua. Tolong menolong dalam kebaikan ibadah ini. Boleh. Yang ketiga, al-ma'ul mustakmal tahirun. Air mustakmal itu suci. Air. Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa air mustakmal itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Ya, pelajaran fikih kita dulu, air itu ada air mutlak. Nah, air mutlak ini suci dan mensucikan. Air itu suci, dipakai untuk bersuci, mandi, wudu dan seterusnya. Boleh. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Apa misalnya? Ya itu tadi. Air yang sudah dipakai. Air yang kecipratan. Air bekas mandi, bekas wudu dan seterusnya, kecipratan dia wudu dan seterusnya, ini air mustakmal tidak boleh dipakai berwudu. Ini tidak benar. Yang benar boleh. Ya. Contoh lain lagi agak lucu ya. Saya kira Anda masih ingat. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Selain air mustakmal, apalagi air kopi, ya, kuah sayur, ya. Ini suci, boleh dimakan, tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Saya kira ini enggak perlu dibakar. Ya. Mana ada orang wudu pakai air kopi, pakai kuah sayur. Ya, ini pembahasan fikih yang mengada-ada. Yang mana ada? Tentu itu dimakan, diminum. Kalau nggak ada air, ya adanya itu ya nggak mungkin. Nggak kepikiran lah orang wudhu pakai kuah sayur. Ya, kenapa dibahas? ini pembahasan fikih, apalagi tentang madhab, ya, membawa sesuatu yang pelik, terlalu rinci, tetapi mengada-ada. Ya, ada lagi pembahasan bagaimana sholat, kemudian pakaiannya itu diikat, ya, ikatannya itu diikatkan ke anjing, ya, tak apa enggak sholatnya, ini kan mengada-ada. Oh, seorang sholat, anjingnya diikat, ikatin ke kakinya, emang enggak ada tiang, ya, enggak ada pohon, ada pembahasan seperti itu. Segera itu menakutkan. Ya. Ini gara-gara fikih madhab yang tidak mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Wa in tarajatum fi syai'in farudu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat dalam segala hal dalam agama ini, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa atha'na. Tidak ada keterangan sudah. Tidak usah mereka-reka merinci-rinci ini takalluf. Ini berdasarkan ucapan Wahab bin Abdullah, perawi hadis ini yang mengatakan kabinabihin wana ini, bahwa air itu terperciki oleh air sudah dipakai. Yang keempat, wujubus sutrati baina yadali musalli, wajibnya sutra bagi orang yang salat. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku tebal atau seperti Rasul tadi, tombak, tiang, tembok, manusia, hewan, bukan garis, bukan garis. Sutron dengan garis, kata beliau, ini berdasarkan hadis sahih. Jika engkau tidak mendapatkan apa-apa di tengah padang pasir, maka garislah. Hadis ini dhaif menurut penyelidikan. Maka sutron itu harus sesuatu yang meninggi, bukan garis. Maka garis-garis karpet ini kita jadikan sutron, tidak cukup. Kemudian as-sutratu tamna'u qad'at salati liman marra ba'daha min imra'atin wa himarin wa kalbin. Sutrah itu bisa menyebabkan seseorang yang sholat tidak batal, walaupun dilewati oleh anjing hitam, oleh keledai, oleh wanita dewasa. Berarti kalau tidak dengan sutrah, batal. Ini sama di mana-mana, mau di Masjid kita ini, mau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama. Tidak ada perbedaan, maka wajib bagi kita hati-hati. Masjid Nabawi saya kira enggak ya. Kisah antara laki dan perempuan Masjidil Haram. Seringkali orang sholat di hadapannya lewat wanita. Bah, siapa yang sholat? Siapa saja, mau laki mau perempuan. Yang dibahas oleh Nabi bukan yang sholat, tapi yang lewat. Gitu. Jangan dibalik. Kalau laki-laki batal kalau dilewati perempuan. Perempuan sholat batal dilewati laki-laki. Ya, ini dari mana? Ya. Kan enggak ada. Kan sholat itu akan batal kalau dilewati sholat siapa? Sholat siapa saja, mau laki mau perempuan. Akan batal kalau dilewati oleh keledai, anjing hitam dan wanita dewasa. Ya. Jangan dibolak-balik. Kemudian ala al-imam ay yattakhidha mu'adhdhinan li kulli salat. Imam dianjurkan menunjuk muadzin setiap kali salat. Di masjid itu punya muadzin. Dan tidak boleh azan kecuali muadzin. Dan muadzin tahu persis kapan waktu salat tiba. Maka Nabi mengajarkan kepada Bilal cara menentukan kapan duhur tiba, kapan asar tiba, kapan maghrib tiba. Dan cara ini tidak boleh dirubah. Cara yang diajarkan oleh Nabi adalah dengan melihat matahari. Ya, maka cara ini tidak bisa dirubah. Ya, maka sunnah dianjurkan bagi para muadzin melihat matahari kecuali mendung, kecuali ada sesuatu, ya, maka boleh dengan jadwal. Ya, jangan sampai nanti kita diprotes, dibalikkan oleh orang-orang yang ahli hisab bukan pakai ru'yah. Saya pakai rupiah, tidak boleh pakai hisab. Kenapa sholat pakai hisab, tidak pakai rupiah? Ya, ini kalimat yang mak. Maka jangan sampai kita terkalahkan oleh kalimat ini. Oleh karena itu, mau Idul Fitri, mau awal Ramadan, mau sholat, kita mengikuti cara Nabi, yaitu dengan rupiah. Yang satu rupiahul bilal, yang satu rupiahul syak. Melihat bagaimana matahari, karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawazun nadhari ila al-muadzin wa tatabba'a fa hatta yahsila al-'ilma bi kayfiyati al-adab. Bolehnya melihat seorang muadzin agar dia tahu bagaimana sunnahnya azan. Tentu Bilal lebih tahu daripada Abu Juhaifah tadi. Karena Bilal sudah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sunnahnya azan, adabnya azan, memasukkan kedua jari ke telinga, bukan salah satu telinga saja ya, bukan menutupnya dengan tangan, tapi memasukkan jari telunjuk ke telinga. Dan ini diajarkan oleh Nabi kepada Bilal, bagaimana suaranya, bagaimana menengok ke kanan dan ke kiri. Ini boleh dilihat agar tahu sunnah-sunnahnya. Yang terakhir waqful lil adha wa annahu yatahawwalu yumnatan wa yusratan bi awqafin ma'lumatin inda qawlihi hayya 'alas salat hayya 'alal falah. Disunahkan adhan yaitu menengok ke kanan dan ke kiri di lafaz hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas salat ke kanan, hayya 'alal falah. Ada pertanyaan? Ini fawaidnya jangan kita mentazkiyah seseorang. Si bulan ini hebat, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, selalu mencari ilmu, rajin sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan mati dalam kebaikan. Akhirnya enggak. Karena tidak ada jaminan bahwa dia akan melakukan kebaikan di akhir umurnya. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang meninggal dalam keadaan sholat, baca Al-Quran, jihad, dan seterusnya. Itu pun tanpa. Tidak boleh dijadikan sebagai kepastian. Oh, dia pasti orang baik, pasti masuk surga, tidak boleh. Apa hikmah muadzin menengok ke kanan dan ke kiri? Tidak tahu. Pertanyaan ini sama dengan apa hikmah hayya 'ala shalah dua kali? Kenapa tidak tiga kali? Ya. Apa hikmah nutup telinga? Tidak tahu. Cara dari kalau ngarang ya mungkin ya biar gak berisik lah, ya kan teriak gitu. Ya. Nah itu kan ngarang. Kita gak tahu. Tapi tahu apa nanti. Karena itu ibarat makhluk. Kan akal gak masuk. Kalau ibadah makhluk itu bisa dimasuki akal, maka kata Ali, mengusap kuf itu mestinya atasnya apa bawahnya? Bawahnya kan yang kotor bawahnya. Kenapa mengusap kuf atasnya? Menunjukkan bahwa ibadah makhluk tidak dicampuri dengan akal. Akal itu tidak ikut campur. Serahkan kepada Allah. Ada sebagian saudara kita salafi mewajibkan menggunakan jubah jika keluar rumah untuk sholat atau kerja. Apakah seperti itu? Nah, tidak benar sih. Dalilnya mana? Ya. Karena kita disuruh mencontoh Nabi adalah sholatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya, melempar jumrahnya, mencium hajarat aswadnya. Bukan pakaiannya. Tidak ada satupun riwayat. Berpakaianlah kalian persis seperti pakaian itu. Ya. Kalau sholat jelas. Walu kamaru'aitumuri usalli. Ya. Khudu'anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Sholatlah kalian persis seperti sholat. Adapun berpakaian tidak. Dan ini dipahami oleh para imam. Salah satunya Imam Ahmad. Maka ketika Imam Ahmad di Baghdad datangi oleh seorang anak muda dari Madinah memakai burdah ala Nabi, ala Madinah. Imam Ahmad mengatakan, lepaskan burdahmu, ini bukan Madinah, ini Baghdad. Ya, as-sunnah berpakaian sama dengan yang lain. Beberapa masyayikh ketika datang di negeri kita ini di hadapan para asatid memakai baju apa seperti kita ini ya, biasa baju biasa celana panjang. Beliau mengatakan agar seperti kalian. Ya, disunahkan berpakaian sama dengan yang lain asal halal. Ya, kalau yang lain pakai koteka, ya tentu tidak boleh. Ya, karena itu haram. Yang lainnya pakai rok mini, tentu tidak boleh. Itu haram. Yang lainnya pakai celana pendek minim, enggak boleh. Itu haram. Tapi celana panjang, apa sarung, baju koko ini kan boleh. Okay. Apakah kewajiban makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf hanya pada rakaat pertama ketika ada perintah dari imam? Bagaimana dengan rakaat-rakaat selanjutnya? Ya iya, ya. Ya iya, itu kan untuk seterusnya. Justru ketika rakaat pertama saja butuh dalil. Kan saya kira akal yang sederhana, luruskan, rapatkan, ini dalam sholat dari awal sampai akhir. Ya. Kalau rakaat pertama saja, ya tentu akan diucapkan oleh Nabi, luruskan, rapatkan, ya. Kecuali rakaat kedua, ketiga, enggak lurus enggak apa-apa, enggak rapat. Ya tentu. Ketika tidak ada keterangan, ya tentu dari awal sampai akhir. Ada subhat seperti itu saya pernah dengar ya dari seseorang yang mengaku bermanhaj salaf, katanya untuk rakaat pertama saja. Ini tidak benar. bagaimana jika saya memakai gamis hitam, himar merah mencolok, tapi cadarnya apa ini, hitam. Intinya apa saja boleh. Kalau toh memakai pakaian merah seperti yang dijelaskan beliau tadi, usahakan tidak mencolok dan tidak polos ya. Artinya ada sesuatu yang merah di situ. Apakah hak ahli waris bisa hilang dikarenakan perbuatannya yang telah mencuri, berbohong, menipu, dan memfitnah ayahnya dan seterusnya? Tidak. Yang menyebabkan hilangnya hak waris hanya satu. Apa? Murtad. Dan satu lagi kalau dia lahir tidak karena nikah. Ya, ya setidaknya ada dua. Ya, yang satu murtad, yang kedua dia lahir dari ayahnya itu ketika ayahnya belum menikahi anak zina. Maka di luar itu penipu, berbohong dan seterusnya dalam sholat tidak menghalangi hak waris. Ya, kita harus adil. Tidak boleh karena rayu kita, perasaan kita, lalu kita menolak dari. Apakah benda-benda yang ditanam dalam tubuh mayat seperti gigi palsu harus dikeluarkan sebelum dikubur? Tidak ada keterangan seperti itu. Dan banyak sahabat yang memakai gigi palsu. Kemarin kita bahas ada sahabat yang menambal hidungnya yang sobek dengan perak lalu bau, lalu oleh Nabi disarankan memakai emas. Ya. Nah, tentu ada tidak bisa ada riwayat ketika sahabat ini meninggal harus dicabut dan seterusnya. Tidak masalah. Di masjid di lingkungan saya sholat subuh menggunakan kunut. Apakah saya sebagai makmum harus ikut angkat tangan dan mengaminkan atau tidak? Tidak. Bid'ah yang dilakukan oleh imam tidak boleh kita ikuti. Yang harus kita ikuti adalah yang tidak bid'ah, yang sunnah. Walaupun itu tidak sesuai dengan gerakan kita. Misalnya imam duduk tawawuf, kita wajib duduk tawawuf. Padahal kita baru rokaat pertama. Kan gak mungkin rokaat pertama tawawuf ya kan. Tapi karena imam tawawuf, kita harus tawawuf. Karena apa? Karena imam benar gitu. Imam benar harus diikuti. Imam duduk istirahat, wajib kita duduk istirahat. Karena duduk istirahat benar. Imam tidak duduk istirahat, haram kita duduk istirahat. Ini fatwa Syalbani. Karena tidak duduk istirahat, tidak sah. Kalau duduk istirahat kadang dilakukan oleh Nabi, kadang tidak. Maka jika imam duduk istirahat, kita harus duduk istirahat. Jika imam tidak duduk istirahat, haram kita duduk istirahat. Ju'ilal imam liutamma bihi. Ya. Dan karena itu jika kita bangkit kok imam sudah naik, ya tentu tidak boleh kita duduk istirahat. Karena benar. Adapun kunut tubuh, soli dan seterusnya, ini kan tidak benar. Maka tidak boleh kita ikut. Apakah yang dimaksud dengan perhiasan dalam surat An-Nur ayat 31, janganlah menampakkan perhiasan aurat? Aurat. Ya. Yeah. Karena Anas bin Malik menyaksikan perhiasan Aisyah Ummu Salamah dipakai di apa? Pergelangan gitu. Berarti boleh dilihat. Maka perhiasan yang dimaksud dalam aurat. Ya. Yeah. Aurat itu perhiasan wanita. Perhiasan wanita itu lehernya, ya, lengannya, betisnya, ini perhiasan wanita. Gitu. Bukan perhiasan hiasan-hiasan apa wanita pakai bros misalnya ya, jilbabnya pakai bordir, ya. Nah, ini keliru pemahaman seperti itu. Berarti wanita tidak boleh pakai pakaian yang ada hiasannya. Ini keliru, ini menyalahi apa yang dilakukan oleh Aisyah para sahabiyah. Ya, memakai pakaian-pakaian yang ada hiasannya dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak disebut sebagai perhiasan. Ya. Apakah hukum arisan? Apakah itu haram? Lah, insyaAllah ta'ala. Karena sekedar menabung saja, ya. Siapa yang mendapatkan berdasarkan undian, boleh. Asal jelas skornya sekian, mendapatkan sekian, nanti ada yang diupah untuk menyimpan uangnya. Yang tidak boleh kalau giliran itu dijual, ini tidak boleh. Saya dapat giliran pertama, ada orang yang butuh uang, saya jual giliran itu, ya, 100 ribu, 200 ribu, tidak boleh. Itu bukan jual beli, nggak ada barangnya, ya kan? Giliran kan nggak ada banyak barang. Ada masjid yang sholat laki-laki dan perempuan sejajar, namun dibatasi oleh tabir. Bolehkah hal ini dalam Islam? Tidak boleh. Nabi mengatakan sebaik-baik saf wanita di mana? Di belakang. Sebaik-baik saf wanita di belakang. Seburuk-buruk saf wanita di mana? Di depan. Seburuk-buruk saf laki-laki di belakang. Ya. Maka jika wanita datang pertama ke masjid, maka carilah saf paling belakang di masjid itu. Saf paling belakang sudah penuh, saf depannya, depannya. Begitu menurut itu saja kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.